jadi kayak lagi happening banget, dan sekarang gue akan coba ngasal aja remix pakai Launchpad. Remix yang fullnya yang benar-benar gue produce gue bakal rilis nanti, cuman ini buat kalian belum tidur aja, semoga bisa jadi hiburan, oke? Okay? Mohon bersabar, ini ujian.